قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والبياجي. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر العظيم، والحمد لله الذي جمعنا في نور شعبان المكرم. اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان يا رحمن يا رحيم. إن أحد مجيب حجرة الله سبحانه وتعالى يمها لهور يمها من بكى بنتو بنتو كلهورا يمتلح بتدنار بمالامي سترى سنكت رجا فهو فمنفل سلوه مخلوقني الله يمتلح عليه الله سبقي مولى سبقي فمنفل sebagai ketua bagi seluruh mukminin. An-Nabiyyu awla bil mukminin min anfusihim. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih patut didahulukan bagi orang mukmin dari diri mereka sendiri. Maka dari itu ucapan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai patokan yang jelas, sebagai tuntunan terluhur, sebagai bimbingan termulia, sebagai mutiara yang berlian-lian kekal dan abadi, menuntun hamba-hambanya kepada keluhuran, dari kehinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih, dari kebahagiaan menuju kebahagiaan yang lebih, dari kebahagiaan dunia menuju kebahagiaan akhirat. Hadirin hadirat, pemimpin sang membawa kebahagiaan dari Allah ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahib Ramadan, sahib Al-Quran, sahib Nuzulul Quran, sahib Lailatul Badr, sahib Fath Makkah, wa sahibul Badr Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi telah bersabda, jika datang masuk bulan Ramadan, jika sudah masuk bulan Ramadan, maka di saat itu futihat abwaabus samaa, terbukalah pintu-pintu langit. Yang dimaksud tentunya adalah sangat dalam, jauh daripada ucapannya saja. Bukan kalimat ini yang dimaksud, tapi maknanya sangatlah dalam. Futihat abwaabus samaa, dibuka pintu-pintu langit. Apa pedulinya pintu langit itu terbuka dan tertutup bagi kita? Apa maknanya, apa gunanya, dan apa sebabnya Rasul menyebutnya? Untuk apa Rasul menyebut pintu-pintu langit terbuka? Ini makna dari sang Nabi memberikan ketajaman pemahaman bagi agar kita memahami bahwa di saat masuk bulan Ramadan itu terbuka pintu-pintu rahmat ilahi. Yang dimaksud pintu langit di sini adalah pintu-pintu keluhuran, pintu-pintu anugerah, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kesucian, pintu-pintu keluhuran, pintu-pintu keindahan, pintu-pintu itulah yang selalu disepelekan, yang selalu tidak diperdulikan, yang selalu tidak diindahkan oleh mereka yang dicipta di muka bumi, yang nafasnya dipinjami oleh yang maha memilikinya, dan jumlah nafasnya telah dihitung dan ditentukan oleh sang pemiliknya, yang jumlah detak jantungnya telah digenggaman yang maha menciptanya, yang telah diizinkan hidup di muka bumi ini, yang tidak peduli kepada sang pemiliknya, sang penciptanya, padahal kesemua akan kembali kepadanya, akan menghadap kehadirannya, yang di saat itu akan ditanya, di mana engkau saat engkau mendengar sabda Nabi Muhammad, apa yang kau pikirkan ketika masuk bulan Ramadan, terbuka pintu-pintu langit, pintu-pintu kebahagiaanku, pintu-pintu cintaku, pintu-pintu rahmatku, pintu-pintu kelembutanku, pintu-pintu pengampunanku, apa yang kau pikirkan, apa yang kau perbuat, apa yang kau dambakan, apa yang kau minta, apa yang kau lakukan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika masuk bulan Ramadan, maka terbukalah kata Rasul pintu-pintu langit, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ghulqat abwaabun jahannam, ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Apa maksudnya? Apa pedulinya kita mendengar ini? Apa maksudnya Nabi mengajarkan dan mengucapkan ini? Maksudnya pintu kemarahan Allah itu banyak yang ditutup oleh Allah. Pintu kemurkaan Allah, yang biasanya Allah murka dalam beberapa hal-hal dari pengingkaran syariatul mutahharah, banyak pengampunan yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah itu adalah detik-detik keberuntungan terbesar dalam hidup yang sementara? Bukankah itu detik-detik keberuntungan yang luhur? Di saat sang maha luhur mendekat kepada kita dan dekat dengan kasih sayangnya, dan jauh kemurkaannya, tertutup pintu-pintu kemurkaannya yaitu pintu neraka, dan terbuka pintu-pintu anugerah kasih sayangnya yaitu pintu-pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini tidak disebutkan pintu-pintu surga. Futihat abwaabu samaa' yang disebutkan pintu-pintu langit. Langit tidak sepenuhnya berisi kenikmatan, tapi yang dimaksud adalah kedekatan kehadiratullah subhanahu wa ta'ala. Pintu api neraka jahannam ditutup, pintu neraka jahannam ditutup. Nanti hadirat yang dimuliakan Allah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wasulsilat syayatin, dan di saat itu diikatlah di belenggunya syaitan. Apa maksudnya? Maksudnya saat itu syaitan itu lemah. Syaitan itu dibuat lemah oleh Allah. Di bulan Ramadan, di bulan lain belum tentu kita mampu melakukan sholat sunnah malam 20 rakaat setelah sholat Isya. Belum tentu dari mulai Syawal sampai Syaban kita bisa melakukan 23 rakaat salat sunnah setelah salat Isya. Tapi di bulan Ramadan kita lakukan dengan mudahnya. Kenapa? Karena syaitanmu belenggu. Maka lemahlah. Yang ada hanyalah sedikit bekas-bekas dari kerukan atau perbuatan syaitan di hati kita. Di bulan lain belum tentu kita bisa berpuasa sebulan penuh. Di bulan Ramadan hal itu menjadi jauh lebih mudah. Di bulan lain cobalah, barangkali kita membaca Al-Quran setiap hari, mudah-mudahan insya Allah, tapi tidak semudah di bulan Al-Quran. seluruh perbuatan baik sangat terasa mudah diperbuat di bulan Ramadan. Seluruh perbuatan buruk sangat terasa berat untuk dilakukan saat kita di bulan Ramadan. Rasakan itu, buktikan ucapan itu. Itu tandanya kau sedang sedekat-dekatnya dengan yang maha dekat dan maha lemah lembut Allah, dan sedang sejauh-jauhnya dari kemurkaannya. Karena kau terangkat ke darat yang sangat tinggi. Di saat itu, semakin tinggi derajat seseorang, semakin malas dia maksiat, semakin semangat dia ibadah. Di saat itulah kita berada di bulan Ramadan, kita lewati setiap tahun. Dan ingat, belum tentu kita sampai ke bulan Ramadan yang hadir di sini. Belum tentu pula jika kita sampai ke Ramadan, belum tentu jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Mungkin Ramadan yang ini adalah Ramadan yang terakhir bagimu. Ramadan yang akan datang sudah berada di bawah pertemuan bumi. Saudara-saudariku, kita tidak berpanjang lebar dan menyampaikan kausiah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita jalan yang terluhur dunia dan akhirat, menimpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat, menimpahkan kemuliaan kesucian dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kemuliaan nama Allah, kemuliaan nama Allah. Nama yang paling berhak disebut dari semua nama, dan bibirmu dicipta untuk banyak memanggil namanya. Selangkali kau menyebut namanya, maka kau selangkah makin dekat kehadirannya. Ya Allah, Ya Allah. Ya taqarraba 'abdi min shukri taqarrabtu fi taqarrabtu ziraha. Jika hambaku mendekat padaku sejengkal, aku mendekat padanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat padanya satu depak. Wa in atani mausyan ataituhu arwala. Jika hambaku mendekat padaku dalam berdekat, maka aku datang kepadanya dari masjid. Jika hambaku datang mendekat padaku melangkah, aku mendatanginya dengan berdekat. Jawaban cintanya lebih besar dari seluruh jawaban cinta kita. Pemberiannya selalu lebih besar dari yang kita minta. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Langit bergemuruh dengan namamu yang diperintahkan oleh Allah untuk diingat. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. seluruh hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, permasalahan dunia, permasalahan akhirat. Siapa yang akan kami mohon padanya penyelesaiannya kalau bukan sang pemilik dunia dan akhirat? Ya Allah. Alhamdulillah.